belajar bukanlah hal yang susah, karena Anda cukup memindahkan apa yang sudah Anda persiapkan. Mendidik sedikit lebih rumit, karena memerlukan kesabaran dan perhatian yang terus-menerus. Mengajar dan mendidik adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, karena dengan demikian Anda menjadi orang yang sejati disebut guru yang pantas untuk ditiru. Mengajar dan mendidik menjadikan Anda model dalam kehidupan. Mengajar dan mendidik membuat anak-anak didik terangsang terhadap apa yang Anda kerjakan, terpanggil untuk menjadi seperti apa yang Anda lakukan. Nilai-nilai yang Anda tanamkan tumbuh subur di kehidupan, sehingga akan menciptakan masa depan bagi anak didik. Berbahagialah anak didik yang punya guru berintegritas, karena guru akan membawa mereka pada wacana yang luar biasa. Berbahagialah anak didik yang punya guru berintegritas, karena guru akan membawa mereka menggapai harapan demi harapan di masa depan yang sangat menjanjikan. Bukan saja di kehidupan si anak didik, tapi tempat di mana si anak didik hadir berinteraksi dengan dunianya. Ia akan memberikan satu teladan yang mampu menciptakan sebuah perubahan, sehingga perubahan bukan cuma impian, tetapi bisa jadi kenyataan. Diperlukan guru-guru berdedikasi tinggi yang punya integritas dalam mengajar dan mendidik. Anda pahlawan, tapi bukan ini sekedar kata-kata kosong. Tanamkan di dalam diri sekalipun tak tiba penghargaan, karena banyak orang memang melupakan Anda, terlebih lagi pejabat tinggi, kecuali ada acara seremonial yang perlu dilakukan supaya mereka tampak baik, baru Anda disebutkan. Supaya mereka tampak berbudi pekerti, maka penghargaan diberikan. Tak perlu sakit hati, karena memang itulah mereka. Tapi jadilah guru yang berbudi. Mengajar dan mendidik menjadi model bagi anak didik. Lupakan penghargaan, lakukan pengabdian, dan puaslah dengan pengabdian, karena Anda menyuguhkan masa depan. Pahlawan selalu dilupakan, hanya dikenang 17 Agustusan. Guru pun sama dalam kehidupan. Tapi ingat, tak perlu kecewa. Banggalah dengan pilihan yang telah Anda buat untuk menjadi guru yang mengajar dan mendidik berintegritas, jadi model bagi anak didik. Bersama saya, Bikman Sirait.